Tolong Anda ingat bahwa semua teknik harus mengendap dan menyerap dalam pribadi Anda. Jadi fokusnya adalah pastikan Anda tumbuh menjadi pribadi yang mudah disetujui. Jadikanlah diri Anda pribadi yang lebih mudah disetujui, lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih Pak Mario. Pemirsa, api di dalam hati saya sudah mulai bernyala sekarang. Saya sudah mendapatkan inspirasi itu dan saya tidak sabar untuk menantang hari esok yang penuh dengan pengharapan itu. Bagaimana dengan Anda? Saya Coki Sitohang, sekian Mario Teguh Golden Ways untuk hari ini. Kita tutup dengan Harvey Maleholo. Si, selamat malam. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside the shell. Can be so private and so proud, no one allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past, that I'll remember till the day I die. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've gotta be. The meaning of my life is she. The meaning of my life is she.